بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, ya kita sedikit mengulas kembali secara ringkas yaitu tentang zikir setelah wudu. Kesimpulannya, zikir setelah wudu ada dua hadis ya yang sahih. Jadi ada dua zikir yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah riwayat Umar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak yang benar selain Allah, yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyucikan diri. Zikir yang kedua, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun ada perbedaan riwayat ya, ada riwayat marfu' dari Nabi alaihi wasallam yang bersabda, ada riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri yang mengucapkan. Tetapi yang mauquf memiliki hukum hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara itu tidak bisa dicapai dengan ijtihad, sehingga itu tetap ya bersumber, ujung-ujungnya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, artinya maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tidak ada Tuhan yang hak yang benar yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunanmu serta bertobat kepadamu. Ya. Apakah dibaca bergantian, kadang baca ini, kadang baca itu, ya, ataukah disyariatkan digabungkan dua-duanya sekaligus? Ada perbedaan pendapat. Naam. Mengenai hal ini. Ya. Sepertinya dua-duanya bisa terkadang bergantian, dan ya, jika digabung na'am, maka seperti kata An-Nawawi, disukai membaca keduanya sekaligus. Na'am. Karena dua-duanya dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di sini juga telah disampaikan peringatan kesalahan sebagian fuqaha Syafi'iyah yang menetapkan zikir-zikir tertentu yang dibaca pada setiap gerakan wudu. Dan itu menyelisihi mayoritas fuqaha Syafi'iyah dan menyelisihi al-Imam Asy-Syafi'i. Mayoritas fuqaha Syafi'iyah dan al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Nawawi, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah tidak menetapkan hal itu. Jadi itu bid'ah yang batil yang tidak ada dasarnya. Naam. Nah, di sini juga kami nukil keterangan Ibnu Qayyim yang menjelaskan bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan tentang zikir-zikir yang dibaca pada wudu adalah dusta dan palsu. Ya. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkannya, mengucapkannya. Yang dikir yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW hanya dua. Yaitu sebelum berwudu baca bismillah, setelah berwudu baca dua dikir tadi. Ya, dua baca dua dikir tadi. Selain itu tidak ada. Nah, dan kami tutup bab ini dengan ringkasan tata cara wudu. Ada tata cara wudu yang wajib dan ada tata cara wudu yang sunnah. Lebih utama rangkuman apa yang telah kita lewati. Nah, dan juga di sini sampaikan bahwa tata cara wudu wanita sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan. Nah, jadi ingat itu kaidah dalam syariat, ya. Kaidahnya apa? Pada asalnya hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, kecuali ada dalil yang membedakannya. Nah, kecuali ada dalil yang membedakannya. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka sama. Oleh karena itu Nabi SAW laki-laki, beliau laki-laki dan beliau panutan uswah hasanah bagi seluruh umatnya dari kan laki-laki dan wanita, kecuali ada hukum-hukum khusus yang ditetapkan untuk wanita yang berbeda berdasarkan dalil-dalil. Nah, sekarang kita masuk bab yang kedua. Bab kedua yaitu bab mandi. Ya, mandi. Baik. Pada bagian pendahuluan di sini yaitu ucapan Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-ghuslu taharatun wajibatun min al-hadatsil akbari kal janabati wal haidi. Mandi adalah bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadas besar seperti janabah dan haid. Definisi mandi, apa pengertian mandi definisinya? Mandi adalah bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadas besar. Mandi yang wajib dilakukan karena bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadas besar. Jadi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi suci. Ya, mandi suci dalam rangka mengangkat hadas besar. Bukan mandi biasa. Bukan mandi biasa seperti halnya kita mandi sehari-hari yang bertujuan sekadar untuk membersihkan badan atau tujuannya untuk menyegarkan badan, tubuh, bukan. Nah, ini bertujuan untuk bersuci. Ini mandi yang dibahas. Macam-macam hadas besar. Ya, macam-macam hadas besar. Nah, sebelumnya sedikit pembahasan kita ini agak sensitif, ya. Nah, jadi pembahasan kita tentang mandi ini, ya, ada hal-hal yang sensitif karena terkait dengan masalah suami istri. Namun itu ya harus kita pelajari karena terkait hukum. Nah, kewajiban. Tayyib. Nah, terkait yang macam-macam hadas besar di sini Al-Utsaimin rahimahullah limatan. Nah, kitab kecil beliau yang kami syarah. Nah, beliau menyebutkan di buku beliau dua macam hadas besar yang wajib diangkat dengan mandi, yaitu janabah dan haid. Janabah dan haid. Nah, ini yang akan kami jelaskan. Nah, pertama janabah. Nah, ini hadas besar yang pertama itu janabah. Yang kedua haid. Ya, haid khusus pada wanita. Janabah pada laki-laki dan wanita. Janabah, orang yang mengalami janabah dari kalangan laki-laki maupun wanita dinamakan junub. Nah, jadi janabah itu kondisi tubuh. Ya. Nah, orang yang mengalami janabah disebut junub. Nah, janabah pengertiannya adalah hadas besar yang dialami seseorang karena melakukan senggama, melakukan jima, ya, hubungan suami istri, atau mengalami ejakulasi, inzal, Nah, salah satu dari dua itu. Ya. Hadas besar yang dialami seseorang karena melakukan sunggama, jima. Artinya meskipun tidak sampai ejakulasi. Nah, tidak sampai inzal. Atau mengalami ejakulasi atau inzal. Meskipun tanpa jima, tanpa sunggama gitu. Jadi salah satu dari dua faktornya. Hal ini berdasarkan definisi junub yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin. Ya, beliau mendefinisikan junub, kami kutip ya, nukil ini dari kitab Fathuddin Jalali wal Ikram, yaitu Syarah Bulughul Maram karya Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan junub adalah setiap orang yang melakukan jima atau senggama atau mengalami inzal ejakulasi. Itu definisi beliau. Nah, berarti kita bahas satu persatu. Yang pertama senggama atau jima. Nah, definisinya ya, masuknya bagian kepala dakar, yakni alat kelamin laki-laki secara utuh ke dalam farji, ke dalam alat kelamin wanita. Jadi jika bagian kepala zakar itu semuanya secara utuh masuk, maka itu sudah disebut jima, senggama. Berarti dia sudah mengalami janabah. Ya, sudah janabah. Meskipun sebentar, itu sudah masuk dalam kategori senggama. Jima berarti sudah junub dia. Jadi apabila sepasang suami istri melakukan hal itu, lantas mengakhiri sebelum mengalami inzal, ejakulasi, berarti keduanya telah junub dan terkena kewajiban mandi untuk mengangkat janabahnya. Nah, ini biasa diingatkan oleh ulama, ya, karena sebagian orang tidak mengerti hukum ini, menyangkanya bahwa junub itu jika seseorang ejakulasi, jika keluar mani, nah, dengan syahwat. Padahal meskipun tidak sampai ejakulasi, apabila makna yang disebutkan, makna senggama jima yang telah disebutkan tadi itu sudah terpenuhi, maka berarti sudah junub. Dalilnya, nah, ini konsekuensinya berat kan jika tidak tahu hukum itu. Ya, sepasang suami istri melakukan itu, kemudian menyangka dirinya tidak junub, dia sholat padahal dalam keadaan junub. Nah, dia tidak mengerti hukum. Nah, makanya ini harus dimengerti. Ya. Dalilnya pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaq alaih. Nabi bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi, jika seorang lelaki telah duduk di antara empat cabang dari istrinya, maksudnya Nabi itu adalah mengambil posisi senggama, lantas menggaulinya, maksudnya di sini definisi yang disebutkan tadi, ya, dia sudah memasukkan kepala dakarnya secara menyeluruh ke dalam farji istrinya, faqad wajabal ghuslu, sungguh telah wajib mandi. Jelas, sungguh telah wajib mandi. Jadi apabila itu sudah dilakukan, sudah wajib mandi. Nah, dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Muslim, diperjelas oleh Nabi alaihissalam, kata Nabi, wa in lam yunzil, meskipun dia tidak melakukan inzal, meskipun tidak ejakulasi, tidak sampai ya keluar air maninya, itu sudah wajib mandi. Dalil yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu." Jika seorang lelaki telah duduk di antara empat cabang dari istrinya, maksudnya mengambil posisi senggama seperti telah dijelaskan tadi, dan khitan telah bertemu khitan, ya, sungguh telah wajib mandi. Nah, khitan telah bertemu khitan, ini kan sebagaimana diketahui laki-laki ya dikhitan dengan cara bagian penutup kepala dagar itu digunting, dihilangkan. Nah, dan khitan pada laki-laki wajib, hukumnya wajib, karena terkait dengan kebersihan dari najis. Jika tidak dikhitan, maka najis setelah kencing akan terkumpul di situ. Ya, dan ini terkait dengan sahnya sholat. Nah, karena tidak boleh sholat dalam keadaan ya pada tubuh ada najis di situ, melengket najis. Karena itu wajib yang pada laki-laki khitan wajib. Nah, jadi bagian kulit penutup itu harus dibuang, ya, sehingga bagian kepala dagar itu terbuka. Adapun khitan pada wanita, maka hukumnya yang rajih hanya sunnah, tidak diwajibkan. Karena khitan pada wanita tujuannya hanya untuk mengurangi syahwat, ya, hanya untuk mengurangi syahwat. Nah, oleh karena itu tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh berlebihan pada sebagian negeri, ya, ada yang zalim kepada kaum wanita. Jadi dimatikan syahwatnya, ya, dimatikan syahwatnya. Karena bagian yang dipotong di wanita jika dikhitan itu, yang digambarkan oleh ulama itu seperti jengger ayam, itu maksudnya bagian klitorisnya. Itu diambil sedikit saja, hanya diambil sedikit. Jika diambil banyak itu bisa hilang syahwatnya, bisa mati syahwat, dan itu kedoliman terhadap kaum wanita. Itu terjadi di beberapa negeri. Nah itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, jika bagian khitan laki-laki dan wanita itu bertemu, ya, maksudnya kepala dagar sudah masuk secara utuh ke dalam fardhi wanita, maka berarti telah wajib mandi. Nah, ini hadis Aisyah riwayat Muslim. Baik. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan ini beliau berkata. Nah, biasa kami sampaikan kelebihan kitab Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu Sunan At-Tirmidzi, ya, di antara kelebihannya adalah Al-Imam At-Tirmidzi sering setelah menyebutkan suatu hadis, kemudian beliau menukil pendapat-pendapat ulama, ya, yang beramal dengan hadis itu. Nah, seperti ini sekarang. Setelah meriwayatkan hadis Aisyah ini, At-Tirmidzi mengatakan dalam sunannya, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum, serta para fuqaha dari kalangan tabi'in dan setelahnya seperti Sufyan ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahimahumullah. Nah, disebutkan di sini, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Aisyah dan dari kalangan itu diantaranya, ya, dari para sahabat. Kemudian dari kalangan fuqaha, tabi'in dan setelahnya disebutkan diantaranya Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq bin Rahowi, sahabat Al-Imam Ahmad. Baik. Mereka, kata At-Tirmidzi, berpendapat jika khitan telah bertemu khitan yang terjadi senggama, telah wajib mandi. Telah wajib mandi. Baik. Yang kedua, B, ya, inzal atau ejakulasi. Inzal ejakulasi artinya penyemprotan mani, ya, saat orgasme, saat puncak kenikmatan syahwat. Ya. Apabila seorang lelaki dan wanita mengalami ejakulasi, berarti dia junub dan wajib mandi. Nah, ejakulasi itu terjadi bisa saat terjaga dan juga bisa terjadi saat tidur. Ejakulasi saat terjaga, ini yang pertama, terjadi ketika seorang mengalami orgasme, puncak kenikmatan. apakah karena senggama atau berpelukan, ya, berciuman, lantaran dorongan syahwat yang begitu kuat. Jadi intinya faktor janabahnya di sekarang adalah ejakulasinya, penyemprotan mani itu, keluarnya mani. Nah, bisa jadi karena senggama atau tidak melakukan senggama, hanya sekedar berpelukan, tapi sampai pada tahap itu karena dorongan syahwat yang kuat, maka dia berarti junub. Nah, kemudian penjelasan ulama tentang perbedaan ejakulasi laki-laki dan wanita. Ya, di sini kami nukil sifat ejakulasi pada laki-laki, ya, bahwa mani itu keluar melalui lubang zakar dengan terpancar kuat disertai rasa nikmat dengan konsekuensi lemasnya badan dan meredanya syahwat. Air mani laki-laki warnanya putih dan kental, baunya seperti bau tepung sari pohon kurma atau bau adonan roti. Ada juga menyebutkan baunya seperti tanah liat, ya. Ada beberapa yang disebutkan oleh ulama. Dia mengatakan seperti tepung sari pohon kurma, kita tidak tahu kalau ini. Kita tidak ada pohon kurma. Atau seperti bau adonan roti atau seperti bau tanah liat. Nah, itu kata ulama. Jika sudah kering, baunya seperti bau telur. Nah, begitu kata ulama. Baunya seperti kata mereka seperti bau telur jika sudah kering. Nah, ciri-ciri ini ya penting diketahui. Kenapa? Terkadang sebagian orang bingung apakah itu mani atau madhi, sementara hukumnya beda. Apalagi terkait dengan mimpi, ya, yang biasa bingung itu kalau mimpi, ya, apakah dia mimpi sampai keluar mani atau hanya madhi. Maka harus tahu cirinya, membedakan mani dengan madhi. Karena jika itu mani, itu suci, yang benar suci, tidak wajib dicuci, tetapi junub, wajib mandi. Jika itu madhi, najis, wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi, hanya wajib wudu. Nah, itulah sebabnya ulama sampai menyebutkan rincian ciri-ciri itu, sifat-sifat itu, agar difahami karena terkait dengan hukum. Demikian pula halnya wanita yang mengalami ejakulasi saat di orgasme, hal itu disertai rasa nikmat yang konsekuensi lemasnya badan dan meredanya syahwat. Hanya saja sifat ejakulasi wanita berbeda dengan laki-laki. Kata ulama, sifat wanita mani dan warnanya pun berbeda. Ya, dan itu telah diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Di sini kami nukil perbedaan antara keduanya adalah, pertama, sifat ejakulasi laki-laki memancarkan air mani dengan kuat, sedangkan sifat ejakulasi wanita mengeluarkan air mani tanpa memancar. Wanita tidak memancar. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, mani laki-laki kental, sedangkan mani wanita encer. Yang ketiga, mani laki-laki putih warnanya, sedangkan mani wanita kuning warnanya. Nah, ini tiga perbedaan antara mani laki-laki dan wanita. Kami nukil dari kitab Ibnul Qayyim, ya, bisa dilihat di catatan kaki nomor 6. Kami nukil dari kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, penjelasan tentang macam-macam sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran, sumpah-sumpah Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, di sana ada satu pasal Ibnu Qayyim menjelaskan masalah ini secara detail. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis Thoban. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim itu berpatokan pada hadis-hadis yang sahih. Naam. Ada hadis Thoban radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ur rajuli abyadu," kata Nabi. Air mani laki-laki putih. Ini kata Nabi, air mani laki-laki putih. "Wa ma'ul mar'ati asfaru," dan air mani wanita kuning, kata Nabi. Nah, kemudian kata Nabi, fa idza jitama'a, apabila keduanya menyatu, ya, keduanya bertemu dan menyatu, ya, terjadi pembuahan, fa ala maniyur rajuli maniyal mar'ati, dan kadar air mani laki-laki yang mendominasi, kadar air mani laki-laki yang mendominasi lebih banyak kadarnya daripada kadar air mani wanita, kata Nabi, adzkara biidznillah, anaknya laki-laki dengan izin Allah. Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli anasa biidznillah, jika kadar air mani wanita yang mendominasi lebih banyak daripada kadar air mani laki-laki, anaknya wanita dengan izin Allah. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi yang menentukan jadi laki-laki anak itu atau wanita tergantung mana yang lebih banyak kadar air maninya ketika terjadi pembuahan. Nah, jika yang laki-laki lebih banyak air maninya, maka jadi laki-laki. Jika air mani wanita mendominasi, maka jadi anak wanita. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Beliau juga bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu an, ma'ur rajuli ghalidun abyadu. Ya, kata Nabi, air mani laki-laki kental berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru. Sedangkan air mani wanita encer berwarna kuning. Fa ayyuhuma sabaqa kana syabahu. Siapa saja dari keduanya yang mendahului lainnya, ya, anaknya akan mirip dengannya. Jadi lebih duluan inzal begitu, lebih duluan keluar maninya, maka itu akan lebih mirip dengannya. Nah, hadis ini riwayat An-Nasa'i, dinyatakan sahih derajatnya oleh Al-Albani dan Syekhuna guru kami Al-Wadi'i. Jadi hadis ini sahih. Tetapi sebagian orang, ya, takalluf. Sebagian orang, ya, katanya ingin dapat anak laki-laki, kemudian bagaimana caranya? Enggak bisa. Nah, enggak bisa diatur itu. Bagaimana caranya mengatur? Ini dibuat sekarang biar air mani laki-laki yang banyak, biar jadi anak laki-laki, biar air mani wanita yang banyak, biar jadi anak wanita. Bagaimana cara mengaturnya? Dan bagaimana caranya tahu kalau pas ini yang banyak terus terjadi pembuahan atau tidak? Tidak bisa diatur seperti itu. Nah, itu takalluf. Jadi berita dari Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah penjelasan dari Nabi tentang proses, ya, yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimana prosesnya sehingga jadi anak laki-laki, bagaimana prosesnya sehingga jadi anak wanita, bagaimana prosesnya sehingga lebih mirip ke bapaknya, bagaimana prosesnya sehingga lebih mirip ke ibunya. Nah, bukan diberitakan oleh Nabi untuk kemudian seseorang berikhtiar mengatur supaya laki-laki jadi wanita. Itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, baik. Jadi ini dua hadis yang menjadi dasar perbedaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Nah, kemudian di sini kami jelaskan, berbeda halnya jika mani keluar begitu saja tanpa dilatar belakangi oleh syahwat, baik karena suatu penyakit maupun sebab lainnya. Nah, boleh jadi seseorang terkena suatu penyakit keluar air maninya, atau ada suatu sebab keluar air maninya, tidak ada syahwat, ya, tidak kaitan dengan syahwat, maka itu bukan janabah, bukan janabah. Nah, tidak wajib mandi, ya. Bisa dipahami? Nah, tetapi itu apa? Hadas kecil, hadas kecil itu. Nah, hadas kecil hanya membatalkan wudu. Nah, ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur. Ya, tidak disebut di sini Syafi'i. Yang kami nukil di sini mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad, tiga imam selain Syafi'i, dan jumhur ulama. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Al-Albani, Ibnu Baz dan Al-Utsaimin rahimahumullah, bahwa apabila air mani keluar begitu saja tanpa dilatar belakangi oleh syahwat, maka itu bukan junub. Ini mazhab a'imma, imam-imam yang telah dinukil tadi. Dalilnya, kenapa mazhab ini yang benar? Firman Allah Ta'ala, Al-Ma'idah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah dengan mandi. Ya. Dalil yang berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Innamal ma'u minal ma', hanyalah sesungguhnya mandi diwajibkan karena keluarnya air mani. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, dan ini lebih jelas lagi, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang keadaan dirinya. Ali bercerita tentang keadaan dirinya. Kata beliau, "Kuntu rajulan madza'an." Kata Ali, "Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madzi." Ya, banyak mengeluarkan madzi. "Faja'altu agtasilu hatta tashaqqaqa dhahri." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lantas aku sering mandi gara-gara itu." Ya, gara-gara sering keluar mandi, maka saya sering mandi karenanya sampai punggungku terasa sakit. Nah, karena terlalu sering mandi akhirnya sakit punggungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Ali, "Fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw dzukira lahu." Kemudian aku menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada yang menyampaikan kepada beliau. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ya bertanya kepada Nabi tentang madzi itu melalui siapa? Melalui Al-Miqdad. Naam. Al-Miqdad bin Aswad. Naam. Diutus yakni Ali bin Abi Thalib melalui perantara, tidak Ali bin Abi Thalib malu bertanya langsung kepada Nabi tentang itu. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan ya dengan Fatimah yang merupakan istrinya dan itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali malu tanya sendiri maka mengutus orang. Itu caranya jika ada suatu perkara permasalahan sensitif tapi itu problem ya, butuh diketahui hukumnya, maka harus ditanyakan kepada orang yang berilmu meskipun pakai perantara. Nah. Lantas Nabi alaihi salatu wasallam bersabda menjawab ya pertanyaan Ali. Kata Nabi ya, faqal la taf'al. Kata Nabi jangan lakukan hal itu. Jangan mandi. Idza ra'aital madhiya faghsil dzakaraka wa tawaddo. Ya. Jika engkau mengeluarkan madhi, cucilah kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Nah, berarti madhi itu najis karena Nabi memerintahkan dicuci. Berarti najis. Kemudian Nabi memerintahkan berwudu berarti membatalkan wudu. Itu madhi. Kemudian kata Nabi ya, jadi saya mengatakan idza ra'aital madhiya faghsil dzakaraka wa tawaddo wudu'aka lis-shalah. Kemudian kata Nabi fa idza fadhaqtal ma'a faghtasil. Wa fi riwayah 'inda Ahmad idza hadafta faghtasil min al-janabati fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Ini jelas rinciannya. Kata Nabi, jika engkau memancarkan mani, perhatikan memancarkan. Ini ya artinya disertai syahwat, adalah tabrakan syahwat terpanjar. Naam. Hendaklah engkau mandi. Pada riwayat Ahmad, jika engkau memancarkan mani, mandilah. Jika engkau tidak memancarkan mani, janganlah engkau mandi. Jika tidak memancarkan mani, yakni keluar begitu saja, tidak terpancar karena suatu sebab atau penyakit, ya, itu maksudnya, jangan engkau mandi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, hadis Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan secara jelas bahwa janabah adalah memancarkan mani yang disertai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi-konsekuensinya telah disampaikan ya sebelumnya, ya. Akan tetapi mani yang keluar begitu saja tanpa dilatar belakangi syahwat adalah hadas kecil yang membatalkan wudu. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi Yang paling jelas di sini adalah hadis Ali. Dalil tentang mazhab jumhur mayoritas ulama ini, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur, bahwa jika air mani keluar begitu saja karena suatu sebab atau penyakit, bukan dilatar belakangi oleh syahwat, ya, tidak terpancar, nah, maka itu bukan janabah. Dalil yang paling jelas adalah hadis Ali ini. Nah, ya, bisa difahami. Akan tetapi di sini kami sampaikan dan sudah disebutkan tadi, tetapi mani yang keluar begitu saja tanpa dilatar belakangnya syahwat itu hadas kecil yang membatalkan wudu. Apakah harus dicuci? Jawabannya, mani tidak harus dicuci karena yang roji, yang benar, mani itu suci. Itu yang benar, mani suci. Ya. Bukan najis. Nanti akan datang hadis-hadis, ya, tentang ini, sampai Nabi membiarkan mani di pakaiannya kering, Aisyah hanya mengerik dengan kukunya, tidak dicuci, menunjukkan bukan najis. Nah, tetapi disunnahkan, ya, afdol jika dicuci. Nah, baik. Dengan demikian kelanjutannya di sini, kelanjutan penjelasan. Dengan demikian, apabila ada sisa mani yang keluar saat mandi suci atau setelah mandi, ya, ada sisa mani yang kemudian keluar saat mandi atau setelah mandi, hal itu tidak menyebabkan janabah berikutnya. Jangan bingung, wah ini junub lagi, diulangi mandinya, enggak. Nah, itu sisa mani yang masih tersimpan karena satu gerakan keluar dia. Nah, keluar, maka itu tidak menyebabkan janabah berikutnya. Nah, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah menerangkan bahwa sisa mani yang keluar akibat syahwat terdahulu, akibat syahwat terdahulu, tidak berefek janabah. Karena keluarnya tidak disertai syahwat, itu hanya sisa mani yang belum keluar semua. Nah, baik, hukumnya adalah hadas kecil yang dibersihkan dengan cara istinja, yaitu cebok, ya, dan bersuci dengan wudu. Adapun mani yang keluar akibat syahwat berikutnya, adapun syahwat berikutnya, ya, kata Syekh bin Baz, adapun mani yang keluar akibat syahwat berikutnya karena berpelukan atau faktor lainnya yang membangkitkan syahwat, hal itu adalah mani yang baru yang menyebabkan janabah. Dan itu mesti jika dilatar belakang oleh syahwat, mesti konsekuensinya berlaku, yaitu sifatnya memancar dan seterusnya. Nah, ya, jelas ini. Ini ejakulasi saat terjaga. Nah, kemudian berikutnya ejakulasi atau inzal saat tidur. Nah, saat tidur, ya. Ejakulasi saat tidur adalah saat orgasme karena mimpi melakukan senggama yang dikenal dengan istilah mimpi basah. Nah, ini yang dikenal dengan istilah mimpi basah, ihtilam. Naam. Ya. Mimpi basah itu dialami oleh laki-laki dan wanita. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendatangi Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran sedikit pun. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi jika dia mengalami ihtilam, mimpi basah?" Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "Na'am. Idza ra'atil ma', ya, dengan syarat," kata Nabi, "jika dia melihat mendapati air maninya keluar." Sebatas mimpi tidak, ya, syaratnya adalah jika dia memang mendapati air maninya keluar. Nah, sebagai bukti, ini muttafaq alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita juga mengalami mimpi basah, juga ihtilam seperti laki-laki, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa yang mengharuskan untuk mandi adalah mimpi yang disertai keluarnya mani. Sekedar mimpi begitu melakukan ya hal tersebut tidak, ya sampai betul-betul mengeluarkan air mani. Artinya meskipun seseorang tidak ingat, nah, meskipun seseorang tidak ingat bahwa dirinya telah bermimpi, kan terkadang lupa, tetapi dia mendapati air maninya keluar, bangun, oh ada air mani. Inilah pentingnya tadi mengetahui ciri-cirinya itu. Nah, ciri-cirinya disebutkan tadi, baik laki-laki maupun wanita harus tahu ciri-ciri itu. Nah, supaya bisa membedakan, oh ini mani, oh ini madi, gitu. Ya, dia dapati ciri-cirinya air mani, tapi dia tidak ingat mimpinya apa, mimpi atau tidak, jelas dia dapati ada air mani, berarti tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Sebaliknya, sebaliknya, jika air mani tidak keluar, tetapi dia ingat mimpi tadi malam atau tadi ketika tidur mimpi, ya, melakukan itu. Tetapi dia periksa kok tidak ada yang keluar, maka tidak wajib mandi. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang keluar, air mani yang keluar, berarti tidak wajib mandi. Ya, meskipun bermimpi. Jadi masalah ini tidak keluar dari tiga keadaan. Ini perhatikan baik-baik ya keadaan ini, rinciannya. Pertama, seseorang terbangun dari tidurnya, dia mendapati sesuatu telah keluar dari kemaluannya dan dia yakin bahwa itu adalah air mani. Dia yakin itu air mani, dia lihat ciri-cirinya air mani. Berarti dia mengalami janabah, ya, yang mengharuskannya mandi. Sama saja hukumnya, ia teringat mimpinya atau tidak. Dan ini disepakati oleh alim ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Adapun pakaian atau bagian tubuh yang terkena air mani tidak wajib dibersihkan. Tidak wajib dibersihkan. Karena mani bukan najis menurut pendapat yang rajih, yang terkuat. Namun disunnahkan membersihkannya dengan air jika belum kering. Dibersihkan dengan air, dicuci dengan air jika belum kering. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma yakhruju ila salati wa atharul ghusli fi thawbihi buqa'ul ma." Aku biasa mencuci mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar menuju salat dalam keadaan bekas cucian pada pakaiannya masih basah dengan air. Jadi pakaian Nabi itu masih basah dipakai keluar sholat. Itu bekas mani yang dicuci oleh Aisyah. Muttafaq alaih. Apabila sudah kering, dibersihkan dengan cara dikerik. Dikerik saja pakai kuku atau benda lainnya. Ya, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan thumma yadhhabu fa yusalli fi." Aku biasa mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi dan salat dengan pakaian itu. Hadis riwayat Muslim. Pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bi dhufri. Aku mengerik mani yang telah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuku. Nah, ini dalil bahwa bukan najis, karena seandainya najis, ya, tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi di pakaiannya sampai kering. Nabi jika najis, ya, ajaran Nabi jika itu najis segera dibersihkan. Sementara ini dibiarkan sampai kering, kemudian hanya dikerik oleh Aisyah. Itu berarti bukan najis. Nah, ini rincian yang pertama. Adapun berikutnya jam berapa sekarang? Sudah. Ya? Nah, yang berikutnya kita lanjut insyaallah pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa atubu ilaikum.